baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan haji. Kita sudah masuk pembahasan tentang Al-Mabitu fi Mina, Lailatul Wuquf atau Lailatul Wuqufi wa Sayri minha ila Arafat. Pembahasan tentang mabit di Mina pada malam wukuf. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Artinya menginapnya malam Arafah ya. Artinya mulai bergerak di tanggal 8 hari Tarwiyah, bergerak menuju Mina, kemudian menginap di sana. Ya, dan itu terjadi di tanggal 8 malam Arafah namanya. Mabit di Mina di malam wukuf atau malam Arafah, wasairu minha ila Arafat. Dan pembahasan tentang kapan kita mulai berjalan bergerak menuju Arafat. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Thumma yakhruju bihim يوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى. Kemudian ya jamaah haji dari seluruh dunia disunnahkan atas mereka keluar pada hari ke-8 tanggal 8 Zulhijjah setelah salat subuh untuk berangkat menuju ke Mina. Fayusalli az-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isha bimina. Para jamaah haji melaksanakan salat zuhur, lalu salat asar, dan juga salat maghrib dan isya di Mina. Ya, di tempat yang namanya Mina. Wayabitu biha. Dan mabit di sana, di Mina. Wayusalli as-subah. Lalu melaksanakan salat subuh. Fa idza tala'atish syamsu 'ala jabalin bi Mina yusamma sabiran. Maka apabila matahari telah terbit dari atas gunung yang ada di Mina yang biasa disebut dengan sabiran, sara ilal mauqif. Maka saat itulah mulai berjalan ke al-mauqif atau ke Arafat. Jadi tanggal 8 Zulhijjah setelah subuh ya jamaah haji disunnahkan untuk bergerak menuju Mina. Di sana dilaksanakan salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu setelahnya salat subuh, setelah terbitnya matahari barulah bergerak ke mauqif. Mauqif artinya ke Arafat. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an. Dikatakan falamma kana yawmut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Apabila datang hari tarwiyah maka mereka pun bergerak menuju Mina. Fa ahallu bil hajj. Ya, mereka berihram untuk mengerjakan haji. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha az-zuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a wal fajr. Maka Rasulullah menaiki kendaraannya bergerak ke Mina dan di sana beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Thumma makatha qalilan. Lalu Nabi tinggal sejenak di Mina. Hatta tala'ati syams, sampai matahari terbit di Mina. Wa amara biqubbatin min sya'rin tudrab lahu binamirah. Kemudian diperintahkan oleh Nabi agar dibuatkan satu kemah di tempat yang namanya Namirah. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berjalan. Dan Namirah ini adalah tentunya satu tempat ya, maudi'un fi janibi Arafah. Sekarang ada Masjid Namirah namanya ya. Ya, satu tempat yang ada di sekitar Arafah. Dalam riwayat yang lain, hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan dari Abdul Aziz Ibni Rufai berkata, Sa'altu Anas Ibni Malik radiyallahu ta'ala anhu kultu akhbirni bishay'in aqaltahu anin nabi aina salla az-zuhra wal-asra yawma at-tarwiyah. Ya, jadi ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat yang namanya Anas bin Malik. Itu Nabi kalau hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah salat zuhur dan asarnya di mana? Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, "Bi Mina." Jadi di Mina. Artinya ini menunjukkan dua hadis ini ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, kesemuanya menunjukkan kepada kita disunnahkannya bergerak menuju Mina di tanggal 8, lalu melaksanakan di sana salat zuhur, asar, maghrib, dan isya, untuk selanjutnya di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, setelah terbitnya matahari, jamaah haji mulai bergerak menuju Padang Arafat untuk melakukan al-wukuf. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa hadzal mabitu bi Mina wal iqamatu biha ila hadzal waqt sunnatun. Mabit di Mina di waktu tersebut tanggal 8 dan tinggal sejenak di Mina adalah hukumnya sunnah. Qad tarakaha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia meninggalkan sunnah tersebut. Fa innahum, hari ini di zamannya Ibnu Naqib, ya'tunal mauqifa saharan. Mereka mendatangi Arafah malam-malam. Bisyam'i, menggunakan lilin yang dinyalakan. Wa hadzal iqadu bid'atun qabihah. Dan ini adalah perbuatan bid'ah yang buruk. Jadi berangkatnya tidak sesuai dengan kebiasaan Nabi. Kalau Nabi berangkatnya dari Mina menuju Arafah itu setelah terbit matahari di tanggal 9. Dari Mina baru bergerak ke Arafah. Kalau sebagian orang di zaman beliau, di zaman penulis ini hidup, mereka berangkat malam-malam ke Arafah dengan menyalakan lilin, kemudian berkumpul di Arafah. Kata beliau ini bid'ah qabihah. Ini adalah bid'ah yang buruk. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan, kenapa ini dianggap sebagai bid'ah yang buruk? Pertama, menyia-nyiakan harta. Artinya menyalakan lilin tanpa kebutuhan, membuang-buang harta. Yang kedua, izharu i'tiqadil majus. Menyalakan lampu seperti itu adalah menampakkan syiarnya agama Majusi, yaitu mengagungkan api. Ya, syiar agama Majusi. Yang selanjutnya adalah ikhtilatur rijali bin nisa. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Ya, yang keempat, taqaddumud dukhul al-Arafah. Terlalu cepat masuk ke Arafah. Oleh karenanya disebut sebagai bid'ah qabihah. Bid'atun qabihatun. Ya, karena satu, menyalakan lilin rame-rame, tidak ada faedahnya. Ya, menghabiskan uang saja. Yang kedua, itu adalah syiarnya orang-orang Majusi, api. Yang ketiga, di zaman beliau, beliau saksikan ikhtilatur rijal bin nisa. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Yang keempat adalah, itu adalah mendatangi Arafah sebelum waktunya. Oleh karenanya, yang benar itu, yang sesuai petunjuk Nabi, tanggal 8 kita bergerak ke Mina, lalu kita menginap satu malam di sana, esok harinya tanggal 9 setelah terbitnya matahari, barulah kita mulai bergerak ke Padang Arafat untuk melakukan apa namanya wukuf di Arafat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yaqulu fi masirihi, hendaknya ketika dia berjalan, ya, dia mengucapkan kalimat, Allahumma ilaika tawajjahtu, wa liwajhikal karim aradtu, faj'al dhanbi maghfuran, wa hajji mabruran, warhamni wa la tukhib, wa la tukhibani, innaka ala kulli shay'in qadir. وَيُكْسِرُ فِي مَسِيرِهِ الْتَلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَى. Hendaknya dalam perjalanannya tersebut, dia memperbanyak bertalbiyah. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. Begitu pun memperbanyak zikir dan doa. وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ. Dan begitu pun memperbanyak salawat kepada Nabi. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sekarang kita membahas pembahasan tentang menjamak sholat zuhur dan asar, jamak takdim, artinya asar dilakukan di waktu zuhur, itu jamak takdim, fi namirah, di satu tempat yang namanya namirah. Tadi kan kita telah bacakan hadisnya, di pagi hari setelah terbitnya fajar, setelah terbitnya matahari, Nabi memerintahkan untuk dibuatkan kemah di namirah, yaitu satu tempat yang sudah sangat dekat dengan Arafah. Maka Nabi pun bergerak menuju Namirah. Dan di tempat yang namanya Namirah, ya dilaksanakanlah sholat zuhur dan asar takdiman. Itu jamak takdim. Coba kita lihat. فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى مَوْدِعٍ يُسَمَّى Namirah. Apabila jamaah haji yang tadi sudah bergerak dari Mina di pagi hari menuju Arafah, apabila mereka sudah sampai di tempat yang namanya Namirah, yaitu sebelum masuk ke Arafah, nazalu hunaka, mereka berhenti di tempat tersebut yang namanya Namirah. Wala yadkhuluna hina idzin Arafah, jangan langsung masuk ke Arafah. Fa idza zalatish syamsu, apabila matahari tergelincir, artinya menunjukkan masuknya waktu zuhur, fasunnatu, yang disunnahkan adalah an yakhtubal imamu khutbataini qabla shalah. Imam menyampaikan dua kali khutbah sebelum salat. Ya, jadi prosesinya dimulai tanggal 8, lalu tanggal 8 bergerak ke Mina, menginap satu malam, ya di pagi hari setelah terbit matahari, bergerak ke Arafah, sebelum sampai di Arafah transit di tempat yang namanya Namirah, disunahkan di sana menjamak zuhur dengan asar, dan sebelum menjamak zuhur dan asar, disunahkan seorang imam, pemimpin, menyampaikan khutbah sebanyak dua kali, qabla shalah, sebelum sholat. Summa yusalli zuhra wal asra jam'an. Maka setelah itu dilaksanakanlah sholat zuhur dan sholat asar secara jam'an, yaitu secara jamak. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, cukup panjang hadisnya, riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, ya, bahwa disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya mendatangi Arafah, kemudian beliau berhenti di Namirah, hatta idza zaghatish syamsu amara biqaswa farahalat lahu, ya, apabila matahari sudah tergelincir, Nabi menaiki kendaraan beliau yaitu Qaswa, maka beliau mendatangi lembah yang ada di tempat itu, lalu berkhutbah di hadapan manusia. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian adalah haram, artinya tidak boleh diganggu, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, negeri kalian ini. Ala kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadami maudu'un. Sesungguhnya segala kebiasaan orang-orang jahiliyah telah aku letakkan di bawah kakiku, kata Nabi. Wa dima'ul jahiliyati maudu'atun. Begitupun darah yang tertumpah di masa jahiliyah tidak bisa lagi dituntut. Ya, telah aku letakkan di bawah kakiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna awwala dam udi'a min dima'ina dam Ibnu Rabi'ah. Dam Ibnu Rabi'ah Ibnu Al-Harith. Sesungguhnya darah pertama yang aku letakkan adalah darahnya Rabi'ah Ibnu Al-Harith. Ya, sampai akhir ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa khutbah. Yang ingin kita garis bawahi adalah Nabi menyampaikan khutbah di tempat yang namanya apa? Namirah. Ya, beliau menyampaikan khutbah di tempat yang namanya Amirah. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pembahasan al-wukuf fi Arafah. Melaksanakan wukuf di Arafah. Berarti setelah salat zuhur ya, beres zuhur asar, mulailah jamaah haji bergerak ke Arafah. Ya, dari Namirah ke Arafah sudah dekat. Summa yadkhuluna Arafah. Kemudian mereka memasuki Arafah. Ba'da an yagtasilu lil wukufi mulabbina khadi'in. Setelah mereka mandi untuk tujuan melaksanakan wukuf di Arafah, sambil mereka melakukan talbiyah, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, khadi'in, dalam kondisi mereka tunduk kepada Allah. Wa yundabu an yaqifa barizan lisyams, disunnahkan mereka berdiri dalam kondisi terkena cahaya matahari sambil menghadap kiblat, menghadirkan hati dan mengosongkan pikiran dari dunia. Wa yukthiru talbiyah wassalatu ala nabi, dalam kondisi mereka berkumpul di Arafah, mereka perbanyak mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi, wal istighfar, memperbanyak istighfar memohon ampunan, wad du'a'u bil buka, hendaknya mereka memperbanyak doa, ya, yang diiringi dengan tangisan. Fasumma tuskabul abarat, di Arafahlah kita tumpahkan semua tangisan yang berisi doa dan permohonan kepada Allah. Wa tuqallul asarat, dan di sanalah kita memohon ampunan dosa-dosa kita. Ya, memohon ampunan dari segala kesalahan. Al asarat bimakna zallatun. Wal yakun aktsar qawluhu, hendaknya kalimat yang paling banyak dibaca saat kita sedang wukuf di Arafah adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wal yad'u li ahlihi wa ashabihi wa lisairil muslimin. Dan ketika kita sudah sampai di Arafah, hendaknya kita memperbanyak doa, doa untuk keluarga, doa untuk sahabat, dan doa untuk sairil muslimin. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli. Adapun sebaik-baik kalimat yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dikatakan di sini, wa yundabu an yaqifa inda as-sakhrat al-kibar al-mafrushah asfala qimmati jabalir rahmah. Disunnahkan kita berdiri di atas batu-batu yang besar yang terbentang di bawah puncak gunung atau Jabal Ar-Rahmah. Wa amma as-su'udu ila Jabal Ar-Rahmah alladhi fi wasati Arafah falaysa fi tulu'ihi fadilatun zaidah. Adapun naik ke atas puncak Jabal Rahmah yang berada di tengah-tengah Arafah, maka tidak ada keutamaan tambahan ketika kita menaikinya. Jadi tidak ada tambahan keutamaan ketika kita menaiki gunung Jabal Rahmah yang ada di tengah-tengah Arafah. Falwukufu sahihun fi jami'i tilkal ar'al muttasi'ah. Wukuf sah dilakukan di bagian manapun dari tempat yang sangat luas itu. Wadhalikal jabal juz'un minha wa huwa ghairu sawa. Wa huwa wa ghairuhu sawa.

Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Oden Cooker. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya ada penelepon yang masuk. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Baik, Ustaz. Ini ada seorang anak dapat warisan dari orang tuanya. Orang tuanya itu dapat warisan dari neneknya. Si anak tadi mau mewakafkan dengan di atas nama kan neneknya. Apakah nenek orang tua termasuk dia dan saudara-saudaranya itu bisa dikatakan bisa diniatkan untuk keluarga gitu, Bapak? Niat untuk keluarga atau untuk satu orang saja, Pak? Niat untuk keluarga. Baik. Maksudnya warisan dari neneknya. Baik, itu saja, Pak. Nah, yang kedua ini, Bapak. Menarikkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiap meninggalnya Sayyidah Khadijah dia bersedekah dia tadi namakan tiap bulan dia meninggal, maksudnya karena dalam itulah yang dijadikan dasar untuk orang-orang yang haul itu, bahasa. Baik, ya baik, itu saja, Pak. Ya. Nah, itu. Terima kasih banyak. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Ali. Ya, yang pertama tadi masalah seorang ibu mendapatkan warisan. Artinya warisannya sudah dibagi, sudah selesai ya. Tidak ada perselisihan, sudah selesai. Lalu mereka berinisiatif agar harta yang mereka dapatkan dari orang tua itu mereka akan wakafkan atas nama keluarga, boleh atau tidak? Ya tentunya tidak masalah, ya tidak masalah. Kalau memang itu berangkat dari kerelaan ahli waris, mereka sudah mendapatkan bagian sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka sedekahkan atau mereka jadikan uang itu sebagai amal jariah untuk nenek dan untuk keluarganya, maka itu tidak masalah ya. Itu tidak masalah. Banyak hadis-hadis yang menjadi dalil atas perbuatan tersebut, di mana dahulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan belum berwasiat tentang hartanya, bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku? Nabi berkata, bersedekahlah. Dalam riwayat Nabi berkata, sebaik-baik sedekah itu adalah mengalirkan air. Ya. Allah alam bissawab. Adapun yang kedua, disebutkan bahwa Rasulullah setiap tahun itu bersedekah atas nama Khadijah. Atau dengan tadi ya pertanyaan dijadikan dalil untuk acara haul misalnya. Saya Allah alam bissawab belum pernah mendengar ya kebiasaan Nabi sebulan sekali atau satu tahun sekali atau pada periode waktu tertentu beliau bersedekah atas nama Sayyidah Khadijah. Saya belum pernah dengar, Pak. Ya, saya belum pernah mendengar, apalagi itu dijadikan dalil dilaksanakannya haul. Lalu kenapa kalau memang itu pernah terjadi, mungkin ada pertanyaan sederhana, apakah itu tidak dilihat oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Ya, kenapa Abu Bakar tidak melaksanakan haul Nabi misalnya, atau Umar tidak melaksanakan haulnya Abu Bakar, atau Utsman kenapa tidak melaksanakan haul Umar, atau Ali tidak melaksanakan haul Utsman, Umar, Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Oleh karena tetap kita mengatakan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik teladan dalam beragama adalah Nabi dan para sahabatnya, ya, dan hendaknya kita menghindari perkara-perkara yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki tuntunan, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ataupun dari perbuatan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada pesan singkat yang masuk, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di hari Jumat harus libur salat sunnah rawatib, tapi saya melakukannya terus, walaupun duhur tidak melakukan qabliyah dan ba'diyah? Saya belum paham pertanyaannya. Apakah di hari Jumat harus libur sholat sunnah rawatib, tapi saya melakukannya terus walaupun duhur tidak melakukan qabli dan ba'diyah? Saya belum paham pertanyaannya, tolong diperjelas lagi. Yang pas di dalam sholat Jumat ada sholat ba'diyah, ya, ada sholat ba'diyah. Ya, adapun salat qabliyah kata para ulama itu beda pendapat. Sebagian mengatakan ada qabliyah dengan alasan bahwa Jumat adalah pengganti zuhur, maka sebagaimana dalam salat zuhur ada qabliyah, maka begitu pun dalam salat Jumat. Tapi kalau kita bayangkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat Jumat, itu kita bisa melihat bahwa Nabi tidak qabliyah. Karena kenapa? Di zaman Nabi azan itu hanya satu kali. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, maka azan Jumat dikumandangkan. Setelah azan selesai, Nabi berdiri, tapi bukan untuk sholat qobliyah, tapi untuk menyampaikan khutbah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Mohon bertanya Ustaz. Baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita berzikir dengan menyebut lafaz Allah, Allah, Allah? Baik. Yang kedua, masalah memandikan mayit. Iya. Sebaiknya di bangku atau seperti biasanya? Dibantu dalam yang arti ketiga, sebentar Pak, yang kedua apa tadi? Menyolatkan mayit. Sebentar Pak, yang memandikan bagaimana? Apakah letak kepala mayit kodok laki-laki seumpama sebelah daripada kita berdiri, kalau perempuan sebelah kiri dan kita berdiri? Baik, pertanyaan kedua diulang Bapak. Pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya saya belum mendengar dengan jelas. Pertanyaan kedua, masalah di pangku memandikan mayit. Apakah di pangku atau di taruh di bawah saja? Itu saja Pak. Baik. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, memandikan mayat, apakah baik sebaiknya di pangku atau ditaruh di bawah saja? Baik. Baik. Itu ya saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita berzikir dengan hanya melapaskan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah? Allah alam bisawab, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, itu tidak kita dapatkan satu bentuk zikir yang hanya menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tidak ada. Ya, semua hadis misalnya tadi kita baca ya, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sebaik-baik ucapan yang pernah aku ucapkan dan begitu pun yang pernah diucapkan oleh Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitupun Nabi berkata abdul dzikr la ilaha illallah. Ya, Nabi Musa alaihi salam pernah mengatakan kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa'ad'u bih. Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu yang dengan lapas tersebut aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Maka saat itu Rasulullah, saat itu Allah berfirman, Qul la ilaha illallah. Perhatikan kalimatnya, Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, yaitu satu kalimat yang begitu mulia. Ya, maka Nabi Musa berkata, adakah yang lebih mulia dari itu? Aku ingin sesuatu yang lain, kata Nabi Musa. Awa ghairu dhalik. Apakah ada lapas yang lain selain la ilaha illallah? Maka Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sabak wa ardina sabak fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ukhra malat ilaihinna la ilaha illallah. Seandainya tujuh lapis langit dan bumi berada di dalam satu bagian timbangan dan la ilaha illallah berada di bagian yang lain, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu yang kita dapatkan dari petunjuk Nabi SAW. Begitupun dalam hadis yang lain Nabi berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tidak ada satupun lapas yang kita lihat, yang kita baca, itu yang hanya lapas Allah saja. Lalu bagaimana kita mengulang-ulang lapas Allah padahal Allah perintahkan kita berdoa dengan nama-namanya yang indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah. Sebagian orang hanya dengan lapas Allah, Allah, Allah. Lalu lama-lama dia akan mengatakan hu, hu, hu, hu. Ah, seperti itu. Ah, ini tidak. Kita tidak mendapatkan keteladanan yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di mana mereka mengamalkan hal tersebut. Adapun masalah dipangku atau dibaringkan, ya tergantung kondisi, tergantung kenyamanan, ya nggak ada masalah. Mau dipangku oleh mahramnya, oleh anaknya atau siapa, nggak ada masalah. Tapi kalau mau diletakkan pun karena repot dan lain sebagainya, tidak masalah. Ada apa namanya, ada keluasan di situ, ya mau yang ini yang itu tidak masalah. Yang dilihat yang mudah saja, yang tidak apa menyulitkan, itu yang dilakukan. Adapun masalah menyolatkan jenazah, tentunya kalau jenazahnya laki-laki sejajar kepala kita berdiri. Adapun kalau jenazahnya perempuan disunnahkan sejajar pinggang. Ya kalau laki-laki itu jenazah, maka kita berdiri sebagai imam sejajar kepala. Kalau perempuan sejajar pinggang. Allah alam bissawab. Baik, bagi para pemirsa yang merasa kesulitan apa namanya mengetik pertanyaan via WA, bisa menggunakan voice note atau rekaman dan dikirim ke 0812-9345-56-5676. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau nanya tentang yang puasa 3 hari dalam sebulan. Suaranya tolong dikeraskan Ibu. Tentang puasa yang 3 hari dalam satu bulan. Baik. Apakah puasanya harus berturut-turut atau boleh dipisah gitu? Baik, itu saja Ibu. Ya, begini lagi Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau kita puasa 3 hari di puncak. Kalau puasa apa Ibu? Kalau kita puasa di pertengahan bulan Sya'ban, dan hari berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban katanya, ya katanya saya dengar, maka kita akan mendapat pahala sama dengan kita puasa setahun. Katanya seperti itu Ustaz. Siapa yang puasa di pertengahan bulan Sya'ban dapat pahala seperti puasa setahun? Iya, puasa 3 hari di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Baik, itu saja Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, ya, puasa 3 hari apakah disunahkan berturut-turut? Iya, disunahkan berturut-turut 13, 14, 15. Ya, kalaupun mau dipisah tidak masalah, artinya puasa minimal 3 hari. Ada beberapa lapas tidak disebutkan tanggalnya, tapi hanya puasa 3 hari. Tapi dalam beberapa riwayat disebutkan 13, 14, 15. Ya, sesuai dengan kemudahan saja, yang mudah bagi kita silakan dikerjakan. Adapun hadis tentang puasa di pertengahan Syakban senilai dengan puasa 1 tahun, saya belum pernah mendengar, Ibu. Ya, bahkan kalau di mazhab Imam Syafi'i, bagi yang belum biasa berpuasa sunnah, kalau sudah datang tanggal 15 Syakban tidak boleh lagi berpuasa. Ya, walaupun pendapat mayoritas para ulama, mereka mempermasalahkan hadis tersebut dalam sisi sahih atau tidaknya, dan mereka cenderung mengatakan tidak ada masalah berpuasa setelah lewat tanggal 15. Yang dilarang itu adalah puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, berdasarkan hadis Lami sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kecuali kalau yang biasa berpuasa, kata Nabi, falyasumhu, maka silakan berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang sebenarnya? Apakah wanita yang salat di rumah bisa salat sunnah syuruq di rumah? Soalnya saya bingung. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Iya, masalah khilaf ya. Silakan saja kalau mau melakukannya di rumah, karena memang masjid untuk wanita ya rumahnya. Ya, wassalatuhunna fi buyutihinna, bahwa salatnya wanita di rumahnya itu lebih utama. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang safar, saat sampai di tempat tujuan safar dan mukim di sana 2 atau 3 hari, apakah kita disunahkan mengerjakan salat sunnah rawatib, salat duha, dan salat sunnah lainnya? Kalau mau mengerjakan tidak ada larangan, tapi kalaupun tidak dikerjakan, kata para ulama, orang yang safar itu diberikan kemudahan, yang wajib saja boleh diringkas, apalagi yang sunnah. Artinya yang sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi ketika safar itu witir selalu dikerjakan oleh Nabi, lalu beliau pun dalam riwayat mengerjakan qobliyah subuh. Ya, tetapi kalaupun mau dikerjakan silahkan, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tetapi kalau ditinggalkan saat safar enggak ada masalah juga. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang biasa melakukan satu amal, kemudian dia meninggalkannya karena sakit ataupun safar, dia tetap mendapatkan pahala tersebut, pahala amal tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Bagaimana sikap kita sebagai makmum yang kita ketahui bahwasanya imamnya pernah ke dukun dan hobi musik? Apakah boleh kita maju duluan sebagai imam karena khawatir supaya dia tidak menjadi imam? Ya bagus, kalau kita yakin yang dia datang itu dukun, lebih baik kita maju duluan daripada kita diimami oleh seorang yang mendatangi dukun ya. Kalau memang kita yakin yang dia datangi itu dukun, dan datang ke dukun dalam Islam itu dosanya tidak main-main ya. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in falatuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya sesuatu, tidaklah diterima salatnya 40 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat rawatib 4 rakaat duhur, apakah boleh dengan satu salam? Jika boleh, apakah tasahudnya hanya pada rakaat keempat saja? Ya, kata para ulama tidak masalah. Dalam beberapa riwayat ya, tidak masalah melaksanakannya 4 rakaat sekaligus. Ada riwayat seperti itu. Ya, kalau kita ingin mengambil riwayat yang itu, ya tasahudnya hanya di tasahud yang keempat saja. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mau mandi besar di hari Jumat, apakah wanita juga? Apa hanya laki-laki? Mandi besar. Ya, mandi besar kan faktornya junub. Ya, kalau memang dua-duanya junub, ya dua-duanya mandi. Tapi kalau di hari Jumat itu bukan mandi besar, mandi sunnah. Ya, mandi sunnah. Adapun mandi besar, kalau maksud dari mandi besar itu mandi wajib, ya kalau ada sebabnya ya silahkan mandi. Tapi kalau tidak ada sebabnya ya tidak perlu mandi. Apakah wanita disunnahkan mandi di hari Jumat misalnya? Kalau dia hendak melaksanakan Jumat ya disunahkan. Tapi kalau dia hendak melaksanakan zuhur di rumah ya tidak perlu dia apa mandi. Artinya tidak disunahkan dia mandi. Allah alam bissawab. Baik. Jadi bagi pemirsa yang ingin menggunakan fasilitas voice note via WA bisa di nomor 0812 9345 5676, ya 5676. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Baik, insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Terputus. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.